Mitra Bisnis Kompas menulis, meski banyak kepala daerah yang tersangkut perkara hukum, namun lucunya pemerintah tetap memperbolehkan mereka yang berstatus tersangka untuk ikut mencalonkan diri dalam pilkada. Hanya yang berstatus terdakwa saja yang dilarang. Menteri Dalam Negeri mengatakan hal ini untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Daniel Zuhron. Mas Daniel, apa komentar Anda? Secara umum begini, tafsir-tafsir bagaimana untuk mengatur soal pencalonan itu selalu bersifat seksual. Legal. Karena memang itu yang diwariskan oleh pendidikan hukum di kita, tidak bisa membebaskan bagaimana undang-undang itu ditafsirkan secara lebih konseptual. Dan itu yang membuat legislasi ke depan itu harus lebih memperhatikan bagaimana teks-teks undang-undang itu sangat definitif dan tidak memberikan tafsiran lebih, saya kira. Ini persoalan besar di pembangunan hukum kita, saya kira. Makanya meskipun tersangka dan macam-macamnya, itu kan bagian dari pembelaan pihak-pihak tertentu ya untuk bisa pentingannya itu legal. Apa yang harus dicermati dari hal ini? Sah-sah saja orang melakukan pembelaan hukum. Karena memang ketika judicial review ataupun, ya ketika judicial review untuk pasal-pasal tertentu dan itu dihapus, ya itu bagian dari proses. Tapi sejatinya ini yang menjadi catatan ke depan soal legislasi, khususnya undang-undang politik yang secara definitif dia memberikan tafsir yang ketat, satu. Terus yang kedua, bagaimana konten atau materi dari undang-undang itu adalah memberikan macam pendidikan politik pada publik. Bagaimana dengan alasan praduga tak bersalah sehingga tersangka masih dapat mencalonkan diri? Saya kira kan ini tantangan bagi bidang hukum ya untuk bisa tidak terlalu sangat positifis menilai proses politik. Karena faktanya dia memang belum diponis secara mencapai apa ya, putusan ponis yang bersifat tetap, keras sifatnya. Kan orang tahu bahwa pemimpin itu kan harus bisa lepaskan dirinya dari nilai-nilai, apalagi dia sudah tersangka kan berarti proses hukum tidak berjalan. Nah itu kan harus disikapi oleh undang-undang itu dengan lebih tegas. Saya kira ini persoalannya memang tidak pada implementasi, karena KPU saya yakin tidak akan berani dia untuk mendiskualifikasi tersangka, karena aturannya memang demikian. Demikian Daniel Zuhron, saya Dinda Natasha.